الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد معاشر الاخوه رحمني ورحمكم الله pada kesempatan sebelumnya kita telah sedikit membahas tentang 3 atau 4 amalan yang menjadi peluang emas bagi seorang hamba untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut di bulan suci Ramadan. Di antara yang telah kita sebutkan sebelumnya, yang pertama yaitu hendak amir. Amalan yang kemarin yang sudah kita sebutkan. Nah. Baca Al-Quran. Nah. Kemudian sampingnya yang kedua. Naam. Qiyamul lail, naam. Kemudian zakat yang ketiga. Sadaqah atau memberikan makanan kepada fakir, miskin atau orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Kemudian kita lanjutkan pada amalan yang keempat atau amalan yang kelima di penghujung bulan ini. Kita disyariatkan untuk mencari apa? Lailatul Qadar. Ini merupakan amalan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Aw ma adraka ma lailatul qadr? Tahukah kalian mengenai Lailatul Qadar? Yang mana Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut para malaikat mereka turun, begitu pula Jibril. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur berbagai macam urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam tersebut adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan, malam yang penuh dengan ketenangan, ketenteraman sampai datangnya waktu fajr. Sehingga bagi kaum muslimin diperintahkan kalau sudah masuk di penghujung bulan ini untuk mencari Lailatul Qadar. Yang mana pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? 83. 83 tahun. Allah Subhanahu wa taala cuman memberikan dalam satu malam kita beribadah di malam hari tersebut. Diibaratkan kita beribadah 83 tahun lamanya. Ini merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Kalau kita melihat umat-umat terdahulu, mereka diberikan umur yang panjang. Sampai 950 tahun, 1000 tahun. Mereka beribadah. Akan tetapi umat ini antara 60 sampai 70 tahun saja. Bagaimana kita akan menyamai umat-umat terdahulu dengan datangnya Lailatul Qadar? Sehingga di dalam pembahasan Lailatul Qadar kita akan menyebutkan beberapa permasalahan. Yang pertama, kenapa kok disebut malam hari itu dengan malam qadar? Kenapa enggak dengan malam-malam yang lain? Kenapa kok namanya Lailatul Qadar? Kata para ulama ada dua. Yang pertama, yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata, Lailatul Qadar diambil dari kata-kata qadar yang diartikan takdir. Li'anna Allah qaddara al-arzak wal-ajal wa hawadith al-am. Karena pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan berbagai macam perkaranya anak Adam pada setiap tahunnya. Allah Subhanahu wa taala pada malam hari itu menakdirkan rezeki pada tahun tersebut. Menakdirkan ajal apabila sampai kepada beberapa umat manusia di tahun tersebut. Kemudian menakdirkan kejadian-kejadian yang akan berlalu. Karena takdir itu ada takdir am. Takdir yang secara keseluruhan. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan di Lauhil Mahfuz. Sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Ini takdir secara keseluruhan sampai hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua ada namanya takdir ketika kita masih di dalam perut ibu. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mencatat rezekinya, apakah anak ini dalam keadaan bahagia atau sengsara. Kemudian takdir yang ketiga, takdir pada setiap tahunnya, yaitu di malam Lailatul Qadar. Ditakdirkan apa yang akan terjadi pada tahun tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Ad-Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim, pada malam itu segala macam urusan ditentukan dengan penuh hikmah. Dan siapa yang menulis takdir tersebut? Yaitu para malaikat. Malaikat yang turun di malam hari itu diperintahkan untuk menulis takdir umat manusia pada jangka waktu satu tahun. Yaitu di malam Lailatul Qadar. Kemudian pendapat yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Imamul Qurtubi di dalam tafsirnya, mengatakan kenapa disebut sebagai Lailatul Qadar? Li'idhamiha wa li syarafiha wa li qadariha. Yang dimaksud qadar di sini adalah kedudukan. Arti qadar adalah kedudukan. Maksudnya malam hari itu merupakan malam yang mulia, yang besar kedudukannya bagi umat manusia. Karena kenapa? Satu malam Allah Subhanahu wa taala berikan ibadah selama kurang lebih berapa tahun tadi? 83 tahun. Kedudukannya besar. Oleh sebab itu disebut sebagai Lailatul Al-Qadar. Ini dua pendapat. Yang pertama karena pada malam hari tersebut ditulisnya takdir. Kemudian yang kedua karena kedudukan yang tinggi. Ini permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua. Kapan Lailatul Qadar itu muncul? Perkara ini sampai terjadi perbedaan menjadi empat mazhab mengenai Lailatul Qadar. Yang pertama, mazhabnya filosofis, ahlu kalam, ahlu mantik. Mereka mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar ini merupakan perkara yang khayal. Mereka mengingkari. Gak ada namanya Lailatul Qadar. Gak ada maknanya. Perkara yang khayaliyah. Ini merupakan pendapat yang batil. Karena menyelisih dan mengingkari sekian banyaknya dalil yang menyatakan tentang adanya apa? Lailatul Qadar. Kemudian mazhab yang kedua mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar ini turun pada 15 Sya'ban. Nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, dan ini pun merupakan pendapat yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Di ayat yang lain disebutkan. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadhan lah diturunkannya Al-Quran. Berarti Lailatul Qadar jatuhnya pada bulan Ramadhan. Ini membantah mazhab yang kedua. Kemudian mazhab yang ketiga mereka mengatakan Lailatul Qadar ini mulai malam pertama. Berjalan sampai akhir bulan Ramadhan. Malam pertama di bulan Ramadhan sampai akhirnya. Dan ini pun juga pendapat yang menyelisihi dalil. Sehingga pendapat yang benar, yaitu pendapat yang keempat, bahwasanya Lailatul Qadar tidak terjadi kecuali di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, iltamisuha fil asharil awakhir. Cari Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir. Ya Ustaz, 10 hari terakhir ini umum. Ada yang genap dan ada yang ganjil. 10 hari. Ada yang genap, ada yang ganjil. Maka di malam, apakah diturunkannya Lailatul Qadar? Jawabannya, di malam-malam yang ganjil. Ini lebih khusus lagi. Dan di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Aisyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih khusus dan menyatakan tentang witir. Taharru Lailatul Qadar fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadhan. Cari Lailatul Qadar pada malam-malam witir. Di bulan Ramadhan di 10 hari terakhir. Ini disebutkan lafaz witir. Masih timbul sebuah permasalahan. Ustaz, witir kan banyak. 21, 23, 25, 2, 7, 2, 9. Berapa hari? 5 hari. Di antara 5 hari ini, malam yang mana diturunkannya Lailatul Qadar? Para ulama, mereka banyak berpendapat Lailatul Qadar itu turun pada malam ke-27. Lailatul Qadar itu turun pada malam 27. Dalil mereka ada 3. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nabi SAW pernah ditanya tentang Lailatul Qadar ini kapan turun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha lailatu 27," itu malam 27. Tapi permasalahannya hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Banyak yang melemahkan hadis tersebut. Di antaranya Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i di dalam kitabnya Al-Hadith Al-Mu'alla wa Zahiruha Sihha menghukumi hadis ini lemah. Ini pendalilan yang pertama. Pendalilan yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti sanadnya sahih. Tapi ini perkataan Ubay bin Ka'ab. Sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab halafa bersumpah. Bahwasannya Lailatul Qadar itu turunnya pada malam 27. Bersumpah beliau. Dan tidak bersumpah Ubay bin Ka'ab. Melainkan ilmu tersebut dapatnya dari siapa? Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini pendalilan yang kedua. Pendalilan yang ketiga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi. Bertanya, ya Rasulullah, inni yashukku alayya al-qiyam. Wahai Rasulullah, aku ini berat kalau mau sholat tarawih tiap malam. Gak kuat. Aku punya udzur. Gak bisa untuk qiyamul lail. enggak bisa untuk qiyamul lail. Famurruni bilailah. Famurni bilailah. La'alla Allah an yuwaffiqani fiha. Maka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihkan bocoran kepadaku. Kasihkan bocoran kepadaku malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang keberapa? Supaya pada malam tersebut aku akan beribadah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku Lailatul Qadar karena aku enggak sanggup untuk salat tarawih tiap malam. Kata sahabat tersebut, dia punya udzurnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan dua kalimat. Alaika bisabi'ah. Ambil nomor 7. Ambil hari yang ketujuh. Maksudnya di sini tanggal berapa? 27 Ramadhan. Para ulama mengambil pendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu turunnya pada tanggal 27 Ramadhan dari 3 dalil di atas. Oleh sebab itu jangan heran kalau kita melihat pada malam 27 Ramadhan itu orang-orang lebih banyak menjalankan tarawih, qiyamul lail, sedekah, zakat, berinfak, beribadah, memperbanyak salat pada bulan, pada malam tersebut, berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya Lailatul Qadar yang lebih daripada 1000 bulan atau ibadah 83 tahun. Makanya kalau kita melihat di Ka'bah sana, kalau sudah masuk 27 malam 27 di bulan Ramadan, kurang lebih hampir mirip dengan haji. Umat manusia banyak yang melakukan umrah, tawaf pada malam tersebut dari hadis-hadis di atas. Nah, sebagian para ulama ada yang mengatakan kita tidak mengkhususkan tanggal 27 Ramadan karena memang di sana ada beberapa dalil yang menyelisihinya. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Disebutkan pada tahun tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Lailatul Qadar, beliau menjawab jatuhnya pada malam 21, malam pertama 10 hari terakhir. Pada malam pertama Allah Subhanahu wa taala berikan Lailatul Qadar. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Unais tahun berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Lailatul Qadar, beliau menjawab pada malam 23. Ini sedikit menjadi perselisihan. Di mana malam-malam witir yang menjadi turunnya Lailatul Qadar? Oleh sebab itu para ulama memberikan sebuah kesimpulan. Cari malam Lailatul Qadar di hari-hari yang ganjil, witir di 10 hari terakhir. Kalau kalian enggak bisa mulai malam 21, maka jangan sampai dilalikan 7 hari yang terakhir. Cari di 7 hari terakhir. Dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadar fil ashr al awakhir min Ramadhan." Cari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Fa in dha'afa wa ajiza. Tapi kalau ada di antara kalian yang lemah, yang tidak mampu untuk mencari dari malam pertama 10 hari terakhir, fala yaghlibanna 'alaikum fi sab'i bawaqi. Maka jangan sampai kalian lupakan dan lalaikan 7 hari yang terakhir. Kalau 7 hari yang terakhir berarti dimulainya dari malam berapa? 23. 23, 25, 27, 29. 4 hari ini jangan dilalaikan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih lagi bil khusus pada malam yang ke 27. Ini permasalahan yang keberapa tadi? Yang kedua. Ini permasalahan yang Yang kedua, yang pertama, kenapa kok disebut malam itu sebagai malam Lailatul Qadar? Karena pada malam hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir seluruh umat manusia pada satu tahunnya. Kemudian yang kedua, kapan diturunkannya Lailatul Qadar? Kemudian yang ketiga, apa sih hikmahnya? Kenapakah Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kepada kita hari diturunkannya Lailatul Qadar? Dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau, "Wal hikmatu bi ikhfa'i Lailatul Qadar li ajli al-ijtihad fi iltimasiha wa tahriha." Sebab kenapa disamarkan Lailatul Qadar kepada umat manusia, enggak dijelaskan pada satu hari tertentu, supaya mereka apa? Semangat untuk mencari. Tapi kalau sudah disebutkan satu hari saja, bisa jadi seluruh bulan Ramadan dia bermalas-malasan. Kalau sudah datangnya hari tersebut, baru dia pompa genjot semangatnya untuk beribadah. Di hari yang lain, dia akan lemah. Gak akan semangat beribadah. Ini merupakan sebuah hikmah yang besar. Supaya kita mencari dengan banyak berzikir, dengan banyak membaca Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih. Ini permasalahan yang ketiga. Kemudian permasalahan yang keempat, alamat. Tanda-tanda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dari lisan nabinya. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Itu bisa dicari dan bisa diketahui. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar, yang pertama, yang jelas tanda-tandanya ada tiga dari hadis-hadis yang sahih. Tandanya itu ada tiga. Yang pertama, Lailatun Samha. Pada malam hari tersebut, malam yang amat sangat sejuk sekali. Enggak panas dan enggak terlalu dingin. Enggak panas yang berkeringat dan tidak menggigil kedinginan. Sejuk, nikmat. Berarti salat tarawih AC-nya dimatiin, Ustaz. Hawanya sejuk, bisa dilihat di luar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari sahabat Ibnu Abbas dan sekian banyak sahabat yang lain, mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri lailatun taliqatun la barida wa la harra. Malam Lailatul Qadar malam yang ringan, sejuk sekali. Enggak panas, enggak dingin. Apa? Sedengan. Pertengahan. Nyaman udaranya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda-tanda Lailatul Qadar disebutkan oleh sekian hadis, terkadang pada malam tersebut turunnya apa? Hujan. Jadi turunnya hujan itu salah satu ciri. Dan bisa jadi enggak ada hujan sama sekali pada 10 hari terakhir. Tapi kalau ada hujan, berarti itu penguat. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sekian para sahabat. Malam Lailatul Qadar, terkadang turunnya hujan. Kemudian tanda yang ketiga, tanda yang terakhir. Setelah selesai malam, muncul waktu fajar. Matahari ini keluar dan tidak mengeluarkan cahaya yang mengkilat. Redup, nyaman, enak. Tidak begitu merah matahari. Dari hadis Ubay ibn Ka'ab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tatlu'u asy-syamsu fi sabahati yaumiha bayda la syu'a'a laha." Tanda-tanda Lailatul Qadar pada hari fajarnya, di pagi harinya keluar matahari ini berwarna putih. Enggak terlalu merah. Dan tidak mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Redup, mendung. Seperti mendung karena enggak begitu keras cahayanya. Ini tanda-tanda Lailatul Qadar ada 3. Maka jangan sampai kita tertipu. Di sana ada beberapa orang-orang sufi membuat khurafat, membuat khuza'balat, tanda-tanda yang tidak ada, la dari Al-Quran, wala dari perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala dari perkataan para sahabat. Di antara yang mereka sebutkan, bi'annal asjar tasqutu ilal ard, kalau malam Lailatul Qadar, pohon-pohon ini, daun-daunnya jatuh ke tanah. Wa ta'udu ila manabidiha, dan kalau sudah pagi hari, daun-daunnya ini balik lagi ke tumbuhan. Ini film. Kalau ini film sudah. Atau tumbuh langsung dari tanahnya. Daun yang jatuh tadi tumbuh dari tanah. Lailatul Qadar. Kalau seperti ini, tukang bersih libur. Langsung tumbuh daunnya. Nah, kemudian yang lain ada yang mengatakan anna kulli syai'in yasjudu lillahi tabaraka wa ta'ala, segala sesuatu dalam bentuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah turun Lailatul Qadar. Mau pohonan, mau ranting, mau tumbuhan, semuanya bersujud. Benda apapun, batu bersujud. Sepeda motor gimana sujudnya? Ini enggak benar. Wa dzakara ba'dhum an al-miyah maliha tusbihu hulwa fi lailatul qadar wa hadha la yashih. Yang lain lagi mengatakan Lailatul Qadar air asin di laut berubah menjadi tawar. Dirasakan ini manis. Enggak asin. Lailatul Qadar, dan ini enggak benar. Yang lain lagi wa dzakara ba'dhum anna al-kilab la tanbuh. Yang lain lagi menyebutkan Lailatul Qadar tandanya apa? Anjing-anjing enggak menggonggong, tenang. Ini pun juga enggak benar. Wa dzakara ba'dhum anna an-nujuma la tura. Yang lain lagi menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu bintangnya enggak nampak. Enggak kelihatan. Dan ini pun juga tidak benar. Jadi tanda-tanda Lailatul Qadar ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama, hawanya sejuk, enggak panas, enggak dingin. Yang kedua, turunnya hujan. Yang ketiga, matahari itu muncul atau terbit dalam keadaan apa? Tidak menyilaukan. Enak pada hari tersebut. Kemudian permasalahan yang terakhir dan kita tutup, kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar atau merasakan malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, atau kita tidak merasakan dan kita tidak tahu tapi kita berada di malam-malam witir, apa yang kita katakan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam-malam witir atau ketika kita mengetahui cahayanya Lailatul Qadar? Doa apa yang kita sebut pada malam tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, in alimtu bi Lailatul Qadar madza aqul. Wahai Rasulullah, kalau aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang akan aku ucapkan, apa yang aku doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuli, katakan, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau dibuat dengan dhamir jama' kita, fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini merupakan lima permasalahan yang berkaitan dengan mencari Lailatul Qadar. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan di antara salah satu cara, ini cara saja, salah satu metode agar kita lebih mudah untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan beriktikaf, dan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Dan begitu pula ijma'ul ulama tentang sunnahnya i'tikaf. Sedikit permasalahan i'tikaf, berapa banyak? Sedikit dan banyaknya i'tikaf, para ulama mengatakan gak ada batasan untuk banyaknya i'tikaf. Boleh 10 hari, boleh lebih. Yang terjadi perbedaan pendapat, paling minimnya i'tikaf ini berapa hari? Atau berapa waktu? Terjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Malik. Katanya Imam Malik, minim i'tikaf itu satu malam saja. Itu minim i'tikaf. Boleh i'tikaf satu malam? Boleh sekali. Ini pendapatnya Imam Malik. Kurang dari satu malam gak bisa. Minim satu malam. Dan ini pendapat yang kurang benar. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat yang rajih dan diambil tiga dari madzhabul arba'. Merupakan pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Syafi'i, dan pendapatnya Imam Ahmad, la hadda li aqalli, enggak ada batasan. Kalau orang mau i'tikaf satu jam, niat i'tikaf, boleh silakan. Enggak ada masalah. Malam 27, kita ingin i'tikaf bagi orang-orang yang punya pekerjaan yang, padat. Ingin i'tikaf di malam 27, niat i'tikaf. Masuk habis maghrib atau masuk habis isya, niat i'tikaf, sampai apa? Sampai sebelum fajar, enggak ada masalah. Atau niat i'tikaf cuma 2 jam, 3 jam i'tikaf di masjid. Membaca kitab, membaca buku. Atau membaca Al-Quran maksud saya. Gak ada masalah. Jadi paling minim i'tikaf itu tidak ada batasan. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 1 malam. Nah, ini mengenai i'tikaf. Dan syarat-syaratnya i'tikaf yang pertama harus memiliki niat. Niat betul-betul i'tikaf. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua muslim. Jadi selain muslim, kafir, enggak sah i'tikafnya, enggak boleh mereka i'tikaf karena bukan muslim. Kemudian yang kedua, aqil, orang yang berakal. Selain orang-orang yang berakal yaitu apa? Orang gila. Kalau orang gila berarti enggak sah i'tikafnya. Kemudian yang keempat, at-tamyiz, anak-anak yang bisa membedakan. Tapi kalau anak kecil enggak boleh i'tikaf. Yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Baik balik atau mendekati waktu balik. Enggak ada masalah mereka untuk beriktikaf. Kemudian syarat yang kelima, yang terakhir. Bahwasanya iktikaf itu tidak diperbolehkan kecuali di dalam masjid. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Wa antum aqifuna fil masajid. Kalian dalam keadaan beriktikaf di dalam masjid. Dan i'tikaf ini tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau tiba di kota Madinah sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ajalnya. Dan hukum i'tikaf laisa biwajibin bi ijma'il muslimin, kata Ibnu Hajar, bahwasanya i'tikaf itu bukan perkara yang wajib menurut kesepakatan kaum muslimin. Hukumnya apa? Sunnah dan bukan merupakan perkara yang wajib. Maka boleh i'tikaf di malam 27, di malam 21, di malam 23, hatta 2-3 jam. Gak ada masalah. Mungkin ini yang bisa kita saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Minta maaf apabila sedikit banyak kurangnya dari kami. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini mampu menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa melakukan salat di malam hari, berpuasa di siang hari. Dan mudah-mudahan kita diberikan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.